إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan taufiknya, sehingga dengannya di kesempatan malam hari ini kembali kita bermajlis di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama mengkaji dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada kesempatan sebelumnya kita telah menyampaikan mukaddimah terkait betapa pentingnya, butuhnya kita untuk mempelajari tafsir Al-Quran Karim. Hal itu disebabkan karena di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran Karim agar supaya ditadaburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Qur'anul Karim yang kami telah turunkan kepadamu adalah sesuatu yang diberkahi agar supaya mereka mentadaburinya dan orang-orang yang berakal itu mengambil pelajaran darinya. Tidaklah mungkin kita bisa memahami kemudian mengambil pelajaran darinya kecuali di antara jalannya adalah dengan mempelajari tafsir Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana yang di kesempatan sebelumnya kita telah menyebutkan, di antara keutamaan mempelajari tafsir ini, dengannya akan menjadikan seseorang itu masuk dalam golongan sebaik-baik dari manusia, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang pelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan dengannya pula seseorang itu akan merasakan bagaimana lezatnya, nikmatnya ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana yang sebelumnya kita nukilkan perkataan dari At-Tabari rahimallahu taala, di mana beliau mengatakan, inni la'ajabu mimman qara' al-Qur'an walam ya'lam ta'wilah kaifa yaltadzu biqira'atih. Sungguh aku heran terhadap orang yang dia membaca Al-Qur'anul Karim dalam kondisi dia tidak mengetahui tentang tafsirnya, tidak mengetahui memahami maknanya. Bagaimana mungkin dia akan merasakan kelezatan dengan membaca Al-Qur'an Karim tersebut? Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala di kesempatan malam hari ini kita akan memulai untuk sama-sama belajar tafsir Al-Qur'an Karim, yang kita akan mengawali dari juz yang ke-30. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naba, Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azhim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, yang artinya tentang apakah mereka itu saling bertanya-tanya. Mereka bertanya-tanya tentang berita yang sangat besar, yang mana mereka berselisih padanya tentang berita yang besar tersebut. Kala saya alamu, tidak, kelak mereka itu akan mengetahuinya, kemudian sekali-kali tidak, mereka kelak akan mengetahuinya. Surat An-Naba, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dan yang lainnya, termasuk di antara surat Makkiyah, surat yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Setiap surat ataukah ayat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan Makkiyah. Surat Makkiyah atau ayat Makkiyah. Apa tadi yang dimaksud dengan surat atau ayat Makkiyah? Hah? Antum? Hah? Nah, enggak perhatian. Ini ya, diperhatikan. Hah? Tuh. Naam, ahsan. Surat atau ayat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun surat tersebut, ayat tersebut ya, di tempat manapun diturunkan. Selama itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya beliau, dinamakan surat Makkiyah ataukah ayat Makkiyah. Adapun setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat ataukah surat yang diturunkan kepada beliau setelah hijrahnya beliau dinamakan surat ataukah ayat Madaniyah. Bisa dipahami? Hah? Coba paham enggak? Manduk-manduk. Maaf. Hah, siapa ini? Man yakulu ana. Loh, yang noleh. Yang kacamata. Hah? Apa itu Makkiyah? Apa itu Madaniyah? Nah. Terus apa tadi? Kok enggak denger? Kayaknya berdiri biar keras. Nah, kum. Berdiri enggak apa-apa, jangan takut. Nah, biar didengar yang lainnya. Nah, kalau enggak gitu enggak pada perhatian, pada nunduk, khusyuk, ternyata tidur. Nah, repot urusannya. Nah, apa itu? Nah, kalau Madaniyah? Naam, ahsantum. Barakallahu fiik. Fadhal jelas. Jadi demikian. Naam, Makkiyah surat atau ayat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Madaniyah surat atau ayat yang diturunkan setelah hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yang mana surat An-Naba ini terdiri dari 40 ayat. Naam. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka itu saling bertanya-tanya? Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengingkari mereka orang-orang musyrik, orang-orang kufar, yang mereka saling bertanya-tanya di antara mereka tentang hari kiamat. Naam, dalam keingkaran mereka terhadap terjadinya hari kiamat tersebut. Naam, ya, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Yaitu orang-orang musyrik, orang-orang yang mereka mendustakan Al-Qur'an Al-Karim. Naam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi mereka, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengkhabarkan kepada mereka, untuk memberikan rasa takut kepada mereka tentang adanya hari kebangkitan, di mana mereka nanti akan dihidupkan kembali setelah kematian mereka. Naam, yang kemudian membawakan, membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an Karim yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka saling bertanya-tanya. Naam, pertanyaan yang sifatnya adalah pengingkaran, menganggap sesuatu yang jauh mustahil, bahwasanya mereka nanti akan dihidupkan kembali setelah kematian mereka. Naam. Ya. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala naam menyebutkan dalam ayat yang berikutnya, anin naba'il 'adzim. Mereka itu bertanya-tanya di antara mereka tentang berita yang besar. Naam. Berita yang itu sangat menakutkan dan mengerikan. Al-khabarul ha'il mufdi al-bahir, kata Ibn Katsir rahimahullah ta'ala. Suatu berita yang besar, menakutkan dan mengerikan. Naam. Yaitu naam, kebangkitan, dihidupannya kembali manusia setelah sepeninggal mereka. Naam. Yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala, wa hadza naba'u wa ma ja'a bihi nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam minal bayyinati wal huda. Dan berita ini, berita yang besar ini, yang mereka orang-orang kufar, orang-orang musyrik saling bertanya-tanya, adalah sesuatu yang dibawahin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam terkait tentang bukti-bukti, dalil-dalil dan petunjuk. Wala siyama ma ja'a bihi minal akhbari anil yaumil akhir wal ba'thi wal jaza. Terlebih lagi terkait tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa berita-berita tentang hari akhir, hari kebangkitan, hari pembalasan. Naam. Yang kondisi keadaan mereka manusia berselisih terkait berita yang besar tersebut yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Ya. Yang kemudian Allah menyebutkan tentang kondisi keadaan mereka, alladzi hum fi mukhtalifun. Yang mana mereka ini berselisih tentangnya, yaitu tentang berita yang besar tersebut, tentang hari kebangkitan, tentang hari kiamat, hari akhir, hari pembalasan, jaza. Naam. Yang mana perselisihan mereka itu terjadi berlangsung begitu lama dan menyebar di tengah-tengah mereka. Naam. Ya. Dalam bentuk penyebaran yang ada pada mereka dari perselisihan yang ada terkait tentang berita yang besar itu, nah bentuknya adalah pendustaan, menganggap jauh yang demikian sesuatu akan terjadi. Naam. Dalam keadaan bahwasanya ya tentang hari kebangkitan, tentang hari kiamat, sesuatu yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Naam. Tidak sedikit pun masuk kebimbangan tentang kepastian akan adanya hari kebangkitan tersebut. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberitakan kondisi keadaan mereka yang berselisih tentang hari kebangkitan tersebut. Naam. Sehingga manusia terbagi menjadi beberapa kelompok, golongan. Ada di antara mereka yang beriman dan membenarkannya, ada di antara mereka ada yang kafir mendustakan, ada di antara mereka orang yang ragu, bimbang. Naam. Ya, tentang hal tersebut. Naam. Ya. Yang kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menerangkan kepada mereka orang-orang yang mendustakan tentang hari kebangkitan, hari pembalasan, hari akhir. Allah menjelaskan kepada mereka orang-orang yang mengingkari tentang adanya hari perjumpaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Orang-orang yang meskipun didatangkan kepada mereka semua dalil, semua ayat yang tidak menjadikan kemudian mereka mengimaninya. Sampai kemudian mereka betul-betul menyaksikan ya hari tersebut. Naam. Sampai betul-betul azab itu mereka rasakan, mereka mengalaminya. Naam. Innal ladzina haqqat 'alaihimul kalimatu rabbik la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang telah ditetapkan, dipastikan atas mereka ketetapan Rabbmu, ya, bahwasanya mereka tidak akan beriman, walau ja'at kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Meskipun didatangkan kepada mereka setiap ayat, setiap dalil, setiap bukti, tidak menjadikan mereka kemudian beriman sampai mereka itu betul-betul menyaksikan adab yang pedih tersebut. Naam. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kelanjutan ayat ini, ayat yang keempat dan kelima, kalla sayalamun thumma kalla sayalamun. Tidak. Ya. Naam, yang merupakan kata penafian, naam jawaban, pengingkaran atas ucapan mereka, ya, bahwasanya perkaranya tidak sebagaimana yang mereka sangka, tidak sebagaimana yang mereka kira. Naam, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, tidak sebagaimana yang mereka kira, mereka sangka, bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka setelah kematiannya. Naam, tidak demikian. Ya, yang ada justru naam, mereka akan mengetahuinya. Ya. Kalla sayalamun thumma kalla sayalamun kalla. Ya. Naam, yang kemudian ditegaskan thumma kalla sayalamun. Ya, yang padanya merupakan tahdid. Demikian pula wa'id yang kuat, yang kokoh, yang keras dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Naam. Sebagaimana yang katakan Ibnu Katsir rahimallahu taala terkait tentang ayat-ayat ini. Ya. Naam, hadza tahdidun syadidun wa wa'idun akid. Ini adalah merupakan naam, ya, ancaman, peringatan keras dan kuat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Orang-orang yang mengingkari akan adanya hari pembalasan, hari kebangkitan, hari perjumpaan dengan Rabb mereka. Kala sekali-kali tidak sebagaimana yang mereka sangka. Naam. Yang mana mereka mengira tidak ada hari pembalasan, hari kebangkitan. Naam. Ya. Saya lamu. Mereka itu niscaya nanti akan mengetahuinya. Haula'il kufar al-musyrikun al-munkirun. Ya. Mereka akan mengetahui orang-orang kafir tersebut, orang-orang musyrik, orang-orang yang mendustakan akan ancaman Allah Subhanahu wa taala ini tentang adanya hari kebangkitan. Mereka akan mengetahui saya lamu nama kadzabu bihi. Ilmu yakin mereka akan mengetahui. Naam, apa yang mereka dustakan dengan sebenar-benarnya. Ya. Ilmu yakin, pengetahuan yang yakin. Kapan itu? Naam, tatkala mereka melihat naam, azab Allah Subhanahu wa taala. Naam, tatkala mereka menyaksikan terjadinya hari kiamat. Ya. Naam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan azab kepada mereka, baru mereka menyadari, baru mereka meyakini. Yang sebelumnya setiap ayat yang diturunkan, yang dibawakan, disampaikan tidak menjadikan mereka beriman. Naam. Mereka akan meyakininya, akan mengetahuinya tatkala mereka sudah menyaksikannya. Tatkala mereka sudah didorong dengan sekuat-kuatnya ke dalam jahanam, yang kemudian mereka masuk ke dalamnya. Naam. Ya. Barakallahu fik. Baru mereka itu meyakininya, bahwasanya benar apa yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Hadhin narul lati kuntum biha tukadzibun. Naam. Di hari tatkala mereka didorong dengan sekuat-kuatnya ke dalam neraka, seraya dikatakan kepada mereka, hadhin narul lati kuntum biha tukadzibun. Inilah neraka yang dahulu kalian dustakan. Walau ja'at kullu ayatin hatta yarul adzabal alim. Tidak menjadikan mereka beriman meskipun setiap ayat didatangkan, disampaikan kepada mereka. Naam. Ya. Meskipun Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat di tengah-tengah mereka, meskipun Allah bangkitkan orang yang telah meninggal untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan di alam kubur mereka, tidak menjadikan mereka kemudian beriman. Ya. Walaupun setiap ayat didatangkan kepada mereka, hatta yarawul adzabul alim, sampai baru mereka menyaksikan adab yang pedih, sampai tatkala mereka menyaksikannya, merasakan adab tersebut. Naam. Ya. Nas'alullah ta'ala taufiq wal afiyah. Barakallahu fik. Maka ayat ini ancaman terdapat padanya. Ya, ancaman bagi orang-orang yang mengingkari ya tentang adanya hari kebangkitan. Naam. Maka kita bisa mengambil faedah pelajaran dari ayat ini, wajibnya untuk kita mengimani akan adanya hari kebangkitan dan hari akhir. Naam. Ya. Dari ayat mana kita mengambil pelajaran ini? Naam. Ancaman Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam ayat kalla sayalamun tsumma kalla sayalamun. Ya. Ancaman bagi mereka yang mengingkari hari kebangkitan, di mana mereka betul-betul akan mengetahuinya tatkala mereka telah melihatnya. Sehingga wajib bagi kita untuk mengimani tentang adanya hari kebangkitan, hari akhir. Karena dalam ayat-ayat ini terdapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang mengingkari. Naam, terhadap hari akhir. Di mana hari kebangkitan, hari akhir sesuatu yang tsabit ya, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah sekian banyak. Naam, ya di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Naam. Mereka orang-orang yang kafir menyangka, mengira bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah wahai Nabi, bala wa rabbi, tentu demi Rabbku, sungguh kalian itu akan dibangkitkan. Kemudian kalian akan diberitakan terhadap apa yang dahulu kalian amalkan, dan itu sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Barakallahu fik. Wajib mengimani tentang adanya hari kebangkitan, hari akhir. Ya. Naam. Sesuatu yang thabit, sesuatu yang hak, yang demikian itu berdasarkan adillah minal Quran dan sunnah. Bukti yang menunjukkan seseorang itu betul-betul mengimani tentang hari akhirat kebangkitan, kesemangatan seorang dalam beribadah, beramal. Naam, jangan sekedar menyatakan beriman kepada ya hari akhir, akan tapi dari sisi amaliyah tidak menunjukkan yang demikian itu. Persiapkan diri kalau memang betul-betul mengimani tentang adanya hari kebangkitan dengan bersemangat beribadah sebagai bekal untuk menghadapi hari tersebut. Naam. Ya, manakala orang yang menyatakan beriman kepada hari akhir, adanya hari kebangkitan, hari pembalasan, tapi dalam sisi amaliyah kok enggak nampak menunjukkan kesemangatan, ya perlu dikoreksi kembali atas ucapannya tersebut, perlu diperbaiki imannya. Naam. Ya. Itu menunjukkan ada sisi kelemahan iman yang ada pada dirinya. Kalau memang dia orang yang jujur dalam keimanannya, orang yang kuat imannya tentang adanya hari kebangkitan, hari akhir, hari pembalasan, itu akan nampak terlihat kesungguhan, kesemangatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jenis dan bentuknya. Ya. Naam, karena apa yang dia amalkan, apa yang dia kerjakan dalam kehidupan dunia ini nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam, ketika seorang dihidupkan kembali setelah kematiannya. Wallahu taala alam bissawab. Ini kalau kita lanjutkan kayaknya panjang ini ya. Naam. Bisa bablas nanti, habis sisa lanjut. sehingga mungkin kita cukupkan ya di kesempatan malam hari ini sampai ayat yang kelima. Naam, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang berikutnya bi'nahi ta'ala. Sebelum itu sudah siap-siap mau bubar ini. Siapa ini? Antum. Iya, yang nengok. Kum. Berdiri dulu. Bukan, belakang antum. Ya. Coba baca. Baca ayatnya dan artikan. Ayat yang pertama sampai yang kelima, pendek aja kan? Sudah hafal? Nah, coba sambil diartikan. Bismillahnya mana? Ta'awudznya mana? Terus nah mahsan barakallahu fik. Nah antum tum Loh, bukan. Yang baju biru. Betul biru ya? Biru apa merah itu? Betul. Sama. Maksud menghafal enggak tahu maknanya kan enggak bisa ambil faedah nanti. Yang kenceng nanti pakai speaker nanti. Naam, baik barakallahu fik ya. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan berikutnya minta izin taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam. Mubarakallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam.